Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, tafsir Al-Quran pada kali ini kami ambilkan dari ayat 26 38 sampai 40 surat Toha. Bahwa di dalam surat Toha ini diungkapkan kisah Nabi Musa alaihi salam sejak dari kelahirannya sampai akhir hayatnya. Dan kehidupan Nabi Musa itu syarat sekali dengan perjuangan berat, karena kebetulan Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun. Perlu kita ketahui bahwa Fir'aun itu, sebagaimana juga kalau di Indonesia itu Hamengkubuwono, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga Fir'aun itu dari turun temurun rajanya bergelar Fir'aun. Ada raja yang beriman, tetapi banyak sekali raja Fir'aun yang zalim sekali. Yang beriman dan berakhlak mulia, yaitu yang hidup sezaman dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Raja Fir'aun pada waktu itu adalah raja yang beriman. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi khusus di zaman Nabi Musa, ini adalah Fir'aun yang sangat kejam, sombong, dan banyak sekali dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang ingin saya sampaikan yaitu satu episode kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Tersebut sebagian di dalam Al-Quran, sebagian di dalam hadis, bahwa Raja Fir'aun suatu ketika bermimpi negerinya tertimpa banjir besar. Dan banjir itu bukan saja merusak negerinya, tetapi juga merusak kerajaannya. Takwil dari mimpi itu ialah bahwa kerajaan Mesir akan hancur oleh rakyat yang ada di Mesir. Nah, perlu diketahui bahwa pada waktu itu bangsa Israel adalah orang-orang yang menjadi budak di negeri Mesir. Jadi menjadi budak di Mesir. Nah, karena takwil bahwa kerajaan Mesir itu akan binasa, maka Fir'aun memerintahkan agar membunuh semua bayi yang lahir laki-laki. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Wafidhalikum balakum min rabbikum azim. Begitulah. Rupanya dalam pelaksanaannya hanya dikhususkan bagi bangsa Israel, Bani Israel. Sehingga bayi-bayi dari kalangan Israel itu betul-betul dibunuh. Di antaranya ada suami istri yang begitu ketakutan mendengar pengumuman bahwa setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Adalah seorang laki-laki suami istri yang kemudian akan dikenal sebagai orang tua Musa. Kebetulan sang istri sedang hamil tua. Dan karena ketakutan, maka keduanya ini melarikan diri bersembunyi di hutan. Dulu Mesir masih banyak hutan-hutannya. Begitulah. Ternyata baru satu malam bersembunyi di hutan, lahirlah bayi laki-laki. Lahirnya bayi laki-laki memang terhindar dari pembunuhan. Tetapi suami istri itu tentu tidak bisa bertahan dalam persembunyian. Cepat atau lambat pada akhirnya toh akan ketahuan. Saat itulah kedua orang tersebut kebingungan. Tetapi rupanya di sini sesuai firman Allah di dalam surat At-Taha ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id awhayna ila ummika ma yuha. Ingatlah wahai Nabi Musa, ketika dulu aku memberi ilham kepada ibumu, yaitu ilham betul-betul yang ilham yang aku berikan kepadanya. Anitabihi fitabuti faqdihi fil yammi falyulqihi al-yamu bis-sahili yakhudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Yaitu wahyu atau ilham yang aku berikan kepada ibumu ialah agar kiranya ibumu membuang engkau, yaitu dengan cara meletakkan dalam tabut, yaitu dalam peti. Fakliti, kemudian buanglah peti itu, filyam, yaitu di sungai. Sungainya sungai Nil. Falyulqihil yamu bisahir yakuluhu aduhun li wa aduhullah. Biarlah sungai itu yang akan menghanyutkan anakmu. Ya, maksudnya Nabi Musa yang masih kecil. Agar supaya kelak diambil oleh musuhmu dan musuhku. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir mengadakan rekayasa untuk membunuh kamu atau menyelenyapkan kamu, mengusir kamu, mereka mengadakan rekayasa. Wayamkurullah, Allah juga mengadakan rekayasa. Dan Allah adalah sebaik-baik pengatur rekayasa. Raja Fir'aun sebagai orang yang tentu tidak mau kekuasaannya hilang, maka siapapun yang mengancam kekuasaannya akan disirnakan. Termasuk kalau menurut mimpinya sekarang adalah bayi lahir yang kelak akan menjadi musuhnya, maka harus dihilangkan. Itu adalah satu rekayasa bagaimana menyelamatkan diri dan kekuasaannya. Tetapi rupanya Allah mempunyai kemauan, yaitu mengatur rekayasa. Dan inilah rekayasa Allah. Sepasang suami istri dari Bani Israel bersembunyi dan kemudian melahirkan anak. Dan anak itu kemudianlah diperintahkan oleh Allah melalui ilham, dibuang di dalam peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Allah menyatakan, agar supaya bayi itu dipungut oleh musuhmu dan musuhku. Maksudnya ialah dipungut oleh Raja Fir'aun. Betul, pada akhirnya peti itu dihanyutkan. Hanyut. Suatu sore, istri Raja Fir'aun kebetulan sedang bercengkerama di pinggir sungai Nil beserta pengawal-pengawalnya. Tiba-tiba dia melihat ada peti hanyut dan enggak tahu kenapa keinginannya sedemikian besar untuk mengetahui apa isi peti itu. Oleh karenanya si pengawal diperintahkan mengambil peti tersebut. Dan ketika peti itu diambil dan dibuka, alangkah terkejut karena di dalamnya ada seorang bayi. Begitu dilihat, bayi itu tersenyum. Istri Raja Fir'aun langsung terpesona. Karena apa? Istri Fir'aun sudah sekian lama menjadi permaisuri, belum juga dianugerahi anak laki-laki. Oleh karenanya, istri Fir'aun membawa bayi itu ke rumah dan minta kepada sang suami agar bayi yang satu ini jangan dibunuh. Karena di samping tidak berdosa, juga tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Kebetulan Fir'aun begitu menyayangi kepada permaisuri, sehingga apa yang menjadi keinginannya dipenuhi. Singkatnya, bayi itu ada di lingkungan kerajaan Fir'aun. Timbul persoalan. Sebab, sejak bayi itu dibawa pulang, bayi itu tidak mau diberi minum susu. Padahal sudah waktunya minum susu. Baik susu dari hewan atau susu dari ibu-ibu yang sedang menyusui anak. Tidak ada seorang wanita pun yang berhasil menyusui Musa. Oleh karena itu, di sini ada firman Allah berikutnya, "Intamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakulu?" Faraja'na ka ila ummika kay taqurra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatanna fatuna. Tiba-tiba ada seorang wanita. Wanita itu pegawai di kerajaan Fir'aun. Dia berkata, "Sudikah paduka raja, seandainya aku carikan seorang wanita yang pasti dia cocok untuk bayi ini, untuk pertama memberi menyusui dan kemudian yang kedua untuk merawatnya." Sang raja langsung menjawab, "Kalau kamu bisa, bukan saja saya senang, hadiah yang besar untukmu." Begitulah, Allah telah mengatur segalanya. Entah bagaimana, wanita tersebut ketemu dengan ibu Musa. Yang tentu dalam keadaan sedih karena harus membuang anaknya yang tidak berdosa. Begitu ditawari untuk menyusui seorang bayi di kerajaan, ibu Musa langsung mau dengan harapan dia tidak lain adalah anaknya sendiri. Begitulah. Ketika didatangkan, dan wanita itu langsung merangkul si bayi. Si bayi itu pun langsung diam dari tangisnya. Dan ketika disusui, langsung menyusu dengan lahap sekali. Singkatnya, wanita tersebut diperintahkan untuk bertempat tinggal di lingkungan kerajaan. Inilah yang disebut dengan rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, Raja Fir'aun beserta keluarga senang sekali. Tetapi ada beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Suatu hari, ketika suatu pagi Raja Fir'aun sedang menimang-nimang Musa kecil yang sungguh sangat lucu. Tiba-tiba ketika ditimang, Musa berpegang kepada janggut atau jenggot Raja Fir'aun. Pada mulanya Raja Fir'aun senang sekali dipermainkan jenggotnya oleh Musa bayi. Tetapi tiba-tiba bayi itu memegang jenggot itu dan tidak bisa dilepaskan. Lebih parah lagi, jenggot itu langsung ditarik oleh sang bayi sehingga akhirnya tercabutlah jenggot Raja Fir'aun. Saat itu muncul kecurigaan, jangan-jangan bayi ini yang ada di dalam mimpi saya. Tetapi melihat Raja Fir'aun marah dan curiga kepada si bayi, sang istri datang. Lalu seperti biasa suami istri, namanya juga anak-anak. Oleh karena itu janganlah dijadikan pikiran. bisa terhibur sehingga Raja Fir'aun bisa melupakan peristiwa itu. Tapi suatu ketika terjadi, kali ini ketika Musa bagi sudah bisa merangkak-rangkak, dia berdiri merambat-rambat sampailah ke kursi tahta Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dengan senang hati melihat anak angkatnya begitu ceria. Tetapi lagi-lagi terjadi peristiwa. Ketika itu, Musa kecil berpegangan dengan pegangan kursi. Dan ketika langsung ditarik, maka patah tangan kursi tersebut. Padahal terbuat dari perunggu yang ditepuk dengan emas. Kali ini tidak tertolong lagi kecurigaan Raja Fir'aun. Tidak bisa lagi diredam oleh sang istri. Tetapi karena sang istri juga meminta dengan amat sangat, pada akhirnya kita uji saja Musa, apakah dia anak biasa ataukah anak yang luar biasa. Akhirnya disetujui. Didatangkanlah satu yaitu bara api. Yang satu lagi ialah makanan roti kesukaan Musa kecil. Disajikan di depannya dengan disaksikan keluarga besar kerajaan. Lalu Musa dilepas untuk memilih dengan catatan jika dia mengambil roti, maka berarti dia adalah anak yang sehat, bukan karena ada kelainan. Tetapi kalau dia memilih api, itu ada kelainan, sehingga Raja Fir'aun tidak perlu memberi sanksi. Begitulah, ketika dilepas, Musa pun mendekat kepada bara dan roti itu. Ketika dia mengulurkan tangan, sebenarnya ini dalam hadis ditujukan untuk mengambil roti. Tetapi oleh malaikat Jibril, tangan itu didorong. Terus didorong ke arah bara. Bukan itu saja, sesudah sampai di bara, tangannya digenggamkan ke bara tersebut. Bahkan yang lebih mengerikan, bara tersebut langsung dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan. Tapi seketika terbakarlah lidah Musa alaihi salam. Sehingga pada akhirnya menjerit, dilepaskan, dan baru dipolong. Saat itulah Raja Fir'aun betul-betul merasa bersalah. Terutama kepada si bayi yang tidak bersalah ini. Ringkasnya, Musa pada akhirnya dibesarkan di lingkungan kerajaan. Bahkan melihat kecerdasan dan kekuatan fisiknya luar biasa, Fir'aun sungguh membanggakannya. Bahkan sudah direncanakan akan diangkat menjadi putra mahkota. Tetapi belum terjadi. Rupanya rekayasa Allah berjalan. Suatu hari Musa yang sudah menjadi pemuda berjalan-jalan. Dan dia betul dikenal sebagai keluarga raja sangat dihormati. Ini di dalam Al-Quran. Melihat ada dua orang pemuda berkelahi. Musa mengamati bahwa yang seorang inilah yang bersalah. Dan yang seorang ini ternyata adalah pemuda asli Mesir. Sedangkan pemuda yang satu adalah dari kalangan Bani Israel. Yang tidak lain adalah budak. Oleh karena itu pemuda dari Mesir ini sangat sombong dengan melecehkan si pemuda ini. Nabi Musa pada mulanya menghentikan perkelahian itu dan meminta agar berdamai. Tapi rupanya pemuda asli Mesir ini tidak mau. Terus saja dia nekat menyiksa si pemuda Israel, Musa. Akhirnya tidak sabar, pemuda Mesir ini ditinju. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali tinju, bukan hanya knock out. Muda itu terpental dan langsung meninggal dunia. Akibatnya apa? Akibatnya orang berteriak-teriak. Dan rupanya selama ini tidak ada kusuk-kusuk bahwa sebenarnya Musa yang tidak diketahui secara pasti siapa orang tuanya, kusuk-kusuk itu menyatakan dia adalah dari bangsa Israel. Dan dengan peristiwa ini, maka dia langsung dilaporkan kepada Raja Fir'aun bahwa Musa sebenarnya adalah bangsa Israel dan telah membunuh bangsa Mesir. Oleh karena itu, Raja Fir'aun memerintahkan agar Musa ditangkap untuk dihukum sebagaimana mestinya. Tetapi Musa akhirnya melarikan diri, dan dari beberapa nasihat orang tua dari kalangan Bani Israel, dia terus supaya terus menjauh dari Mesir. Begitulah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, suatu sore, ya, Nabi Musa kebetulan waktu itu belum jadi Nabi, kelaparan karena tidak membawa apa-apa. Dan dia sudah di negeri orang. Suatu sore saja, di sebuah kampung, terlihat oleh Musa banyak sekali orang berkumpul. Ketika diperhatikan, rupanya orang ramai-ramai di sana sedang memberi minum ternak mereka. Karena jumlah ternak itu begitu banyak, mereka berebut di suatu sumur. Ada pemandangan menarik, yaitu dua orang kakak beradik, termasuk mereka yang sedang berebut untuk memberi minum ternak. Tetapi karena perempuan kalah terus, timbul rasa kasihan Musa. Dia mendekat ke sumur itu. Sumurnya memang besar, tetapi rupanya mulut sumur itu tertutup oleh sebuah batu besar. Sehingga pada akhirnya Musa berpikir, satu-satunya jalan, batu ini harus disingkirkan. Yang selama ini tentu tidak ada orang berpikir ke sana karena besarnya batu itu yang tentu sangat berat. Tapi begitulah, Musa bertekad sepenuh hati untuk menyingkirkan batu itu. Walhasil entah bagaimana caranya, Musa berhasil menyingkirkan batu itu. Sehingga orang-orang segera dapat memberi minum kepada ternak mereka. Ini ada di dalam Al-Quran. Begitulah termasuk dua orang gadis kakak beradik ini pulang cepat. Ditegur oleh sang ayah, tumben kalian berdua pulang cepat. Si anak gadis ini bercerita, ada seorang pemuda yang begitu kuat dan menyingkirkan batu penutup mulut sumur. Ini Allah, kehendak Allah, rekayasa Allah. Sang ayah lalu berkata, tolong pemuda itu undang kemari, saya ingin bertemu dia dan menjamu dia. Pada akhirnya dua orang gadis ini pun menjemput Nabi Musa. Waktu itu belum jadi Nabi, ke rumah. Dan ternyata si orang tua itu sangat senang dan mengangkat Musa untuk bekerja di sana, menggantikan dua orang putrinya menggembala ternak. Begitulah. Walhasil, Nabi Musa dikawinkan dengan salah seorang putri kakak beradik itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa ayah gadis itu tidak lain adalah Nabi Syuaib. Begitulah, sesudah dinikahkan, Nabi Musa diberi tugas untuk mengembala kambing dan diberi sumber nafkah untuk hidup berkeluarga. Sesudah cukup bekal, Nabi Musa dengan istrinya dipersilakan meninggalkan rumah untuk hidup sendiri berumah tangga. Itulah nanti kisahnya pada ayat 10 sampai 37 menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu pertama kisah diangkatnya menjadi utusan Allah di Gunung Tur Sinai sampai dengan melaksanakan tugas yaitu menghadapi Raja Fir'aun. Tetapi tentunya itu sangat banyak dan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Tetapi kalau Anda ingin bacanya silakan sejak dari ayat 10 dan seterusnya. itu karena kronologis, jadi seperti ya, bagian daripada novel. Tetapi karena Quran itu bukan novel, kadang-kadang sebagian pada surat ini ayat sekian, bagian yang lain ada di surat lain ayat sekian dan sekian. Sehingga semuanya itu agar supaya menjadi satu kisah yang utuh harus di istilahnya diramu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.